amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umur muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finnar. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian tadi malam, dan kita telah mengetahui bahwasanya kita hidup di dunia ini untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan melakukan sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Di dunia adalah tempat untuk beramal. Jika kita melakukan amalan soleh di dunia ini, maka nanti di yaumil akhir kita akan memetik amalan soleh kita tersebut, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan dengan amalan soleh yang kita lakukan tersebut. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan amalan-amalan yang buruk di dunia ini, maka kita juga akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat, sesuai dengan keburukan yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari buruknya amalan ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya dunia ini adalah darul amal, dan akhirat adalah darul hisab wal jaza, maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang cerdik di dunia ini. Hendaklah kita beramal dan mencari amalan-amalan yang banyak pahalanya, yang besar pahalanya, yang agung pahalanya. Dan bagaimana amalan-amalan kita ini terus-menerus, walaupun kita meninggal dunia. Ini seorang yang cerdik, ketika dia hidup di dunia, memburu amalan-amalan yang mendatangkan ajr yang besar, mendatangkan ajr yang terus-menerus, walaupun dia meninggal. Adapun amalan-amalan itu, amalan kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat kebaikan. Sampai 700 kali lipat kebaikan. Sampai berlipat-lipat yang amat banyak. Ini mengharuskan kita harus cerdik di dalam menjalani hidup di dunia ini. Mencari amalan-amalan yang pahalanya amat besar. Amalan itu pahalanya akan menjadi besar banyak hal. Di antaranya karena keikhlasan seseorang ketika melakukan amalan tersebut. Semakin ikhlas, semakin besar amalannya. Semakin ikhlas, semakin besar amalannya. Dia betul-betul di dalam menjalankan amalan ibadahnya tersebut murni karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan balasan di dunia ini. Betul-betul mengharapkan ajr di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Ini semakin besar, semakin ikhlas, semakin besar. Yang kedua juga, yaitu amalan tersebut semakin mencocoki syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar. Semakin mencocoki, semakin besar. Ini menuntut kita semuanya untuk ikhlas dalam beramal, dan juga menuntut kita semuanya untuk talabul ilm. Karena tidak mungkin seorang akan mengetahui syariat Nabi Muhammad ya, kecuali dengan talabul ilm. Kemudian juga yang perlu kita ketahui juga bahwasanya amalan ya, itu juga tergantung kondisinya. Seorang dalam kondisi yang penuh kesulitan, dia bisa istiqomah melakukan satu amalan, maka ini lebih besar daripada orang yang tidak mengalami kesulitan. Ini juga kondisi seorang, dia tetap melakukan bagaimanapun keadaannya, kondisinya ya. Semakin sulit kondisinya ya, dia tetap melakukannya, maka itu jauh lebih besar pahalanya daripada orang yang diberi kemudahan. Yakni mudah dia, tidak ada halangan, tidak ada rintangannya. Misalnya seorang yang bersedekah. Orang yang miskin bersedekah berbeda dengan orang yang kaya bersedekah. Karena orang yang miskin dia butuh kepada hartanya. Dan dia dahulukan ya, untuk kepentingan Allah, yakni untuk kepentingan agama Allah subhanahu wa ta'ala ya, dan infakkan hartanya di jalan Allah ya. Dalam keadaan dia sangat butuh kepada harta tersebut, dia fakir ya, tapi dia lakukan itu jelas pahalanya lebih besar daripada orang yang dia memang mampu ya, dan dia berlebihan hartanya ya, jelas walaupun sama-sama mendapatkan pahala ya. Ini diantara hal-hal yang mendatangkan pahala yang besar. Juga pahala yang mendatangkan pahala besar itu juga amalan yang mendatangkan pahala besar sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu idamatal insanu in qata amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyah, wa ilmin yuntafa'u bih, wa waladin shalih yad'ulah. Yaitu kata Rasulullah, jika seorang itu meninggal dunia, maka akan terputus seluruh amalannya. Artinya, sudah. Dia membawa ya, amalan-amalan yang dia lakukan di dunia tersebut. Itu aja cuma. Ya. Setelah itu terputus sudah ya. Kalau dia di dunia melakukan amalannya sebesar Gunung Uhud, ya amalan itulah yang akan dia bawa. Sebesar Gunung Uhud kebaikan misalkan, ya amalan itulah yang dia bawa nanti ya. Yang akan menemani dia. Tidak ada tambahan amalan ya. Tidak ada tambahan pahala ya. Kalau dia melakukan keburukan sebesar Gunung Uhud, ya demikian juga. Dia itulah yang akan dia bawa ya. Kemudian Rasulullah SAW mengecualikan ya, tentang tiga amalan yang amat besar pahalanya, yang dia terus akan mengalir pahala walaupun dia sudah meninggal. Walaupun dia meninggal, tapi dia terus mendapatkan pahala. Nah, inilah yang harus kita buru ya ikhwan, tentang amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya. Yang ini tidak asing lagi bagi kita ya, tentang hadis ini ya. Yaitu kata Rasulullah, Idza matal insanu inqata amalu illa min thalathin. Jika manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dengan tiga hal tersebut. Yaitu tiga hal itu adalah yang pertama shadaqatin jariyah. Yang kedua ilmin yuntafa'u bih wa waladin shalih yad'ulah. Shadaqah jariyah. Yakni seorang yang dia mengeluarkan hartanya untuk sedekah jariah, yaitu yang diwakafkan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau seorang dia mengeluarkan hartanya untuk Allah, yakni waqaf lillahi azza wa jalla, maka selama hartanya itu dimanfaatkan untuk kebaikan, maka dia mendapatkan pahala ya. Walaupun dia sudah meninggal ya. Dan orang ketika punya harta, dia bisa saja membelanjakan hartanya untuk ini, untuk itu, dan sebagainya. Ya. Dan itu tentunya, ya kalau di jalan Allah dapat pahala. Tapi ingat, yang akan mengalir terus pahalanya itu adalah sedekah jariah. Ya. Sedekah jariah. Ya. Yaitu misalkan seorang dia punya harta, membebaskan tanah, kemudian dibangun di atasnya masjid, ya, dibangun di atasnya misalkan ma'had, ya, tempat-tempat pendidikan, ya, yang jelas di atas sunnah. Maka orang tersebut yang mewakafkan hartanya untuk lahan tersebut dan bangunannya tersebut, dia terus mendapatkan pahala selama dimanfaatkan untuk kebaikannya. Membangun masjid, selama masjid itu digunakannya untuk sholat, untuk talabul ilm, dan yang lain-lainnya, maka orang itu yang mewakafkan hartanya tersebut lillahi ta'ala, dia mendapatkan ajr, walaupun dia sudah meninggal. Walaupun dia sudah meninggal. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu waladin, yang kedua adalah ilmin yuntafa'ubih. Ya. Ilmu yang diamalkan, yang dimanfaatkan. Maksudnya yang diamalkan. Nah, ilmu yang dimanfaatkan ini, yang diterapkan ini, ya, itulah yang akan mendatangkan ajr bagi orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Ingat, ilmu yuntafa'ubih. Seorang yang menyampaikan ilmu, dia dapat pahala semata-mata menyampaikan ilmu. Ya. Dapat pahala. Tapi ketika dia menyampaikan ilmu, ya, ini pentingnya ya. Dan ilmu tersebut diterapkan oleh orang yang mendengarkan ilmu tersebut, maka dia akan mendapatkan ajr. Di samping dia mendapatkan ajr menyampaikan ilmu, dia juga mendapatkan ajr orang yang mengamalkan ilmu dengan perantaraan dia. Misalkan seorang dia sudah belajar tentang masalah membaca Al-Quran, mahrotnya, bacaannya sudah bagus, apa sesuai dengan tajwid, ya. Kemudian dia mengajarkan kepada orang yang belum bisa, sehingga orang tersebut sampai bisa membaca Al-Quran. Kemudian karena dia bisa membaca Al-Quran, ya, maka dia membaca Al-Quran terus, membaca Al-Quran. Maka walaupun orang yang mengajarkan ini sudah meninggal dunia, ya, maka dia terus mendapatkan pahala ajr dari anak atau orang yang diajarkan Al-Quran kepadanya. Ketika dia membaca Al-Quran, orang tersebut yang mengajarkan Al-Quran mendapatkan ajr. Demikian juga orang yang membimbing, mengarahkan, ya, orang lain, ya, di atas sunnah. Menyampaikan, melihat seorang cara wudunya salah, tidak sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cara sholatnya salah, tidak sesuai dengan cara Nabi sholat. Ya. Kemudian dia pernah belajar tentang tata cara wudu, tentang cara tata cara sholat, walaupun dia sudah tidak hafal mungkin dalam pengertian dalil-dalilnya ini dari riwayat siapa, tidak tahu, dia sudah lupa banginnya. Tapi dia terapkan, tahu, ya, ini pernah saya belajar dari Ustaz Fulan dengan bawakan dalil dari ini, dulunya seperti itu, ya. Dia tahu. Kemudian diajarkan ilmu tersebut, ya. Cara wudu begini, ya. Kemudian cara sholat itu begini. Diajarkan dan diamalkan, ya. Maka orang tersebut yang mengajarkan tersebut, dia mendapatkan ajr dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dia sudah meninggal, selama dia melakukan ini. Demikian juga orang yang memberikan motivasi kepada seorang, ya, dan orang itu sudah futur, ya, sudah jauh dari agama Allah, na'udzubillah, melakukan maksiat ini, melakukan maksiat itu. Kemudian dia dekati, ya, dengan penuh kasih sayang, ya, dengan kelembutan, ya. Kemudian mungkin dikasih hadiah-hadiah, ya. Karena memang demikian, orang yang lemah imannya memang butuh dunia rata-rata, ya. Sehingga dia kasih dunia sebagai hadiah. Dan itu tidak mengapa, ya. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW bagi orang-orang yang lemah imannya, ya. Memang memancingnya demikian memang. Dikasih dunia, ya. Terus, ya, dideketin, ya. Ya. Dikasih hadiah, ya. Sehingga dia senang terhadap dakwah ini, kemudian kembali kepada jalan al-haq. Kemudian diberi motivasi gini, ya. Sebagaimana yang dia telah mendengar nasihat-nasihat dari asatidah, maka orang tersebut yang dia nasihati kembali, ya, tidak lagi futur, dia semangat dalam ibadahnya, dalam beramal soleh, ya. maka orang yang menyadarkan saudaranya tersebut mendapatkan pahala. Ya. Mendapatkan pahala. Ya. Walaupun dia sudah meninggal. Ini yang dikatakan ilmin yuntafa'ubih. Ilmu yang dimanfaatkan. Maka seorang mudarris jangan punya target hanya mengajar saja. Ya. Seorang murabbi jangan sampai punya target hanya mengajar saja. Ya. Jangan. Targetnya bagaimana yang ditarbiyah itu menjadi anak yang soleh. Demikian juga orang tua. Ya. Orang tua, ingat, jangan berangan-angan saja untuk anaknya menjadi anak yang soleh. Ya. Jangan berangan-angan. Ya. Tapi betul-betul punya perhatian bagaimana anaknya menjadi anak yang soleh. Ya. Nanti ini ilmu yuntafa'ubih. Nanti akan kita gandengkan pula dengan yang ketiga kata Rasulullah, yaitu apa? Waladin soleh yada'ulah. Ya, ini. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Orang yang meninggal, kemudian dia meninggalkan keturunan-keturunan yang soleh. Ya. Masya Allah. Anak yang soleh otomatis dia akan mendoakan orang tuanya. Maka orang tua tersebut ya, akan senantiasa mendapatkan kebaikannya. Ketika anak itu mendoakan orang tuanya, sampai itu doa kepada orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad ya, dan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, turfa'u darajatul abdi yaumal qiyamah, ya. Diangkat fil jannah, ya. Nanti derajatnya seorang hamba itu diangkat, ya, di jannah. Kemudian orang tersebut mengatakan, min aina hada, dari mana derajat yang tinggi ini? Saya kok bisa diangkat kepada derajat yang tinggi ini? Maka dikatakan, hada min istighfari waladika laka. Ini disebabkan karena istighfarnya anakmu terhadap kamu. Ya. Yani anaknya memohonkan ampun kepada Allah. Memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini ikhwah, Rasulullah mengatakan, inna rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seorang itu akan diangkat derajatnya di jannah. Fayakul, dan orang tersebut mengatakan, anna hada, ya, dari mana keutamaan ini aku dapatkan, dari mana sumbernya, dari mana asalnya kok saya mendapatkan keutamaan ini, ya. Maka dikatakan, bistighfari waladika lak, disebabkan anakmu memohonkan ampun untukmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga derajatnya diangkat. Setiap anak itu memohonkan ampun untuk orang tuanya, diangkat derajatnya nanti di jannah. Terus demikiannya. Ini keutamaan anak yang soleh. Ya. Orang tua akan mendapatkan manfaat dari anak yang soleh ini. Maka dalam hadis tersebut disebutkan waladika, disebutkan yaitu waladin soleh yada'ulah. Diikat kalimat walad dengan kalimat soleh. Ya. Bukan sembarang anak. Anak yang soleh. Maka kalau kita mengetahui hadis yang seperti ini, perhatian kita terhadap anak-anak kita ini harus punya perhatian yang besar. Bagaimana anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh, sehingga dia yang nanti akan mendapatkan manfaat dari anaknya tersebut. Ya. Ingat, kesolehan inilah sebagai penyebab, ya, manfaatnya anak tersebut kepada untuk orang tuanya. Ya. Orang tua akan mendapatkan manfaat dengan anak yang soleh. Ya. Adapun kalau anaknya yang tidak soleh, maka tidak akan mendapatkan manfaat orang tuanya. Ya. Hafati fillah rahimani wa rahmatullahi jami'an. Kalau kita sudah mengetahui tentang ini, amalan yang besar yang terus mendatangkan pahala, ya, yaitu tiga hal tadi. Shadaqah jariyah, ilm yuntafa'u bih, wa waladin soleh yad'ulah. Terkait dengan ilm, yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, yang diterapkan, yang diamalkan. Kita menyampaikan ilmu, kemudian ilmu tersebut diterapkan, diamalkan. Maka tadi anak nasihatkan, maka seorang mudarris atau seorang murabbi, ya, murabbi itu ayah, ibu, ya, itu hendaklah punya target ini, ya. Yaitu bagaimana yang dididik itu, yang diajari itu, betul-betul diamalkan ilmunya. Ya, ini ilmu yang kita ajarkan tersebut. Bagaimana anak didik itu mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu yang kita sampaikan. Jangan sekedar menyampaikan ilmu, ya. Kalau seorang mudarris datang ngajar jam sekian sampai jam sekian, selesai pulang sudah. Tidak mengontrol, tidak memperhatikan sejauh mana ilmu sudah diterapkan, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, ya. Muridnya punya, ya, kekurangan ini, melakukan maksiat ini, melakukan maksiat itu, dibiarkan, ya. Tidak ditegur, ya. Tidak peduli dengan anak didiknya, ya. Merugi dia, ya. Tidak mendapatkan ini, ilmu yuntafa'u bih, ya. Ilmu yang diamalkannya. Ketika dia seorang pengajar, dia memperhatikan, ya. Oh, ini murid saya kok melakukan seperti ini, walaupun tidak di kelas, ya. Walaupun tidak di sekolahan, dia dapatkan di jalan sedang melakukan perbuatan yang mungkar misalkan, ya. Dipanggil dengan lemah lembut, kemudian ditegur dengan refak, ya, dengan kelembutan, ya, kemudian disadarkan, ya, kemudian dia tidak melakukan kemungkaran itu, kemudian dia justru bangkit melakukan amalan soleh, maka seorang ustaz tadi ini, seorang mudarris ini, dia mendapatkan ajr di sisi Allah Subhanahu wa taala selama anak itu terus melakukan kebaikan karena dimotivasi oleh seorang mudarris ini, terus dia mendapatkan pahala, ya. Demikian juga orang tua, ya. Orang tua bisa melalui pintu ini juga, ilmu yuntafa'u bih. Walaupun orang tua tidak memiliki hafalan, ya. Tidak punya hafalan Al-Quran, tidak punya hafalan hadis misalnya. Tapi dia pernah belajar, ya. Tahu ini adab yang benar, ini akhlak yang benar, ini akhlak yang baik, ya. Ini adab yang baik. Dengan talabul ilm tentunya, ya. Dengan belajar, ya. Bukan dengan perasaan, ya. Tapi dia pernah duduk belajar, ya. Faham, ya. Disampaikan ketika itu dalil-dalil oleh ustadznya, ya. Faham, ya. Kemudian dia terapkan, ya. Diajarkan pada anak, dinasihatin anak tersebut dengan ilmu yang telah dia dapatkan dari ustadz yang pernah menyampaikan pada dirinya, ya. Dibimbing anak tersebut, diperhatikan anak tersebut terus, ya. Ketika ada iskal, ada masalah, dia tanya kepada ustadz, ya. Bagaimana anak saya melakukan gini ini, boleh enggak? Oh, enggak boleh. Karena begini-begini. Kemudian dia cegah, dilembut, melakukan kelembutan terhadap anaknya, ya. Perhatian terhadap anaknya, ya. Maka ini amalan soleh ini, ya. Yang terus-menerus mengalir pahala orang tersebut, ya. Maka orang tua anak berharap bagaimana putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh. Karena itu yang akan mendatangkan kebaikannya. Bagaimana ia dijaga anak tersebut supaya tetap dalam kesolehan. Terkhusus, ya, maaf saja, ketika hari-hari liburan. Ya. Tolong, karena sudah tidak masuk sekolah, karena libur, ya jelas, nasihat semakin berkurang dari anak, dari pengajarnya. Pengajarnya libur. Ya. Anak-anak tidak di sekolah lagi, tidak di pondok lagi. Tidak belajar lagi karena libur. Maka dalam hal ini orang tua harus lebih serius untuk menjaga anak ini. Bagaimana anak ini bisa senantiasa soleh dia. Ingat, hati-hati lah, ya. Liburan ini kadang-kadang, ya, walaupun pendek, subhanallah, bahaya sekali, ya. Allah subhanahu wa ta'ala bersabda dalam hadis Qudsi, mengatakan, inni khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathumus syayatin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hunafa, condong kepada Islam. Ini, senang terhadap Islamnya. Kemudian, fajtalathumus syayatin. Kemudian, syaitan, para syaitan itu ya memalingkan tujuan dari anak tersebut. Yang tadinya condong pada Islam, kemudian dipaling oleh syaitan, sehingga dia itu membenci Islam. Dan juga dalam hadis yang lainnya, Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah, yakni di atas Islam, ya. Kalau ditanya di mana Allah? Allah di atas, ya. Itu fitrahnya demikian, ya. Orang fitrah itu berdoa ke atas, menunjukkan Allah di atas, itu fitrah, ya. Ya. Berdoa maksudnya gini. Ya. Menunjukkan zat yang diminta ini berada di atas, ya. Ya. Fitrah asalnya demikian, ya. Kemudian kata Rasulullah, bahwa setelah mengatakan setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah di atas Islam. Di atas Islam, di atas fitrah. Lalu kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak tersebut menjadi Yahudi. Atau menyebabkan anak tersebut menjadi Nasrani. Atau menyebabkan anak tersebut menjadi Majusi, penyembah api. Musyrikin. Coba perhatikan. Siapa penyebabnya? Orang tua, ya. Perhatikan ini. Amanah, ya. Amanah ini, ya. Di samping setan terus mengganggu anaknya ini, karena dibiarkan oleh orang tua, akhirnya anak ini, ya, diarahkan kemana oleh setan? Dipalingkan kemana? Tidak dipalingkan kepada Islam. Tidak diarahkan kepada Islam. Tidak, ya. Setan terus mengganggu Bani Adam ini. Nah, orang tua yang kurang perhatian pada anaknya, maka syaitan berhasil nanti. Dan itu tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi anak ingatkan di sini, orang tua punya peranan penting lah, ya. Karena Rasulullah mengatakan setiap yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Lalu kedua orang tua lah yang menyebabkan anak tersebut menjadi Yahudi, atau menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Tidak menjadi Muslim, ya. Ya. Tidak menjadi Muslim lah, ya. Karena di atas fitrah memang anak itu, ya. Tapi karena kurangnya tanggung jawab orang tua terhadap anak tersebut, maka anak tersebut menyimpang dari jalan Islam ini. Hati-hati, ya, akhwah. Dan ingat, Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri dari kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini amanah bagi kedua orang tua. Jadi pendidikan itu hukum asalnya adalah kewajiban bagi orang tua. Pendidikan anak-anak itu hukum asalnya adalah kewajiban bagi orang tua. Bukan mudarris lah, ya. Bukan kewajiban mudarris, enggak. Orang tua. Karena lafadz itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Dan demikian juga hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga, maka dia akan dimintai tanggung jawab terhadap apa yang dia pimpinnya. Dari keluarganya, istri, anaknya, ya. Dan orang-orang yang di bawah perwalian dia. Di bawah tanggung jawab dia, ya. Ini masing-masing kita adalah pemimpin yang akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kita pimpinnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya hal ini, ya. Ya, ini maksudnya kewajiban orang tua untuk menjaga anaknya supaya menjadi anak yang soleh, ya. Maka orang tua harus berupaya bagaimana anak-anak itu terjaga dari adab an-nar. Di samping dirinya menjaga dari adab an-nar tersebut juga memperhatikan anak-anaknya, termasuk keluarganya, istri, ya, istrinya, ya. Dijaga bagaimana selamat dari adab an-nar. Ini kewajiban bagi orang tua. Terkhusus dalam masa-masa liburan, ya, yang antum mungkin menjalani hal ini, tolong perhatikan anak-anak ini. Dikhawatirkan, ya. Terlalu banyak fitnah di zaman sekarang ini. Anak-anak, subhanallah, ya, yang mereka asalnya datar fitrah, kemudian dipalingkan oleh syaitan dari tujuan utamanya, yaitu di atas Islam itu, menjadi na'udzubillah min dalik, ya. Yang tadinya semangat, rajin, belajar, rajin, murojaah, dengan liburan akhirnya subhanallah, hafalannya bisa hilang, ya. Yang akhlaknya baik, dengan liburan karena kurangnya perhatian orang tua, ya, menjadi rusak. Ya. Hati-hati lah, ya, liburan ini subhanallah. Orang tua kalau kurang perhatian terhadap anak, na'udzubillah sudah, ya. Hancur sudah. Yang apa yang disampaikan oleh mudarris, ya, atau mudarrisahnya, ya, di sekolahannya itu sirna semuanya nanti, ya, berujung sirna semuanya. Karena kurangnya perhatian kita, kurangnya kepedulian kita terhadap anak-anak kita, ya. Tolong dijaga anak-anak ketika masa liburan ini, ya. Dibikin, ya, acara dalam keluarga, dimusyawarakan dengan istri, ya. Dibikin jadwal, ya. Jangan sampai anak lepas, ya. Jangan sampai istrinya sibuk, ayahnya sibuk, uminya sibuk, anak-anak mencari kesibukan di luar nanti tanpa kontrol, ya. Sehingga dia bergaul dengan orang-orang na'udzubillah min dalik, ya. Bergaul dengan orang-orang yang na'udzubillah, akhirnya rusak anak kita. Akhlaknya rusak, akidahnya rusak, ya. Manhajnya rusak, hancur semuanya sudah. Tolong ketika liburan ini betul-betul dijaga anak tersebut, ya. Bagaimana caranya? Bertaun, ya. Mungkin ikhwas yang kerja, ada yang kerja pagi, ada yang kerja sore, ya. Bisa bertaun, ya. Ayo kita ngadakan, ya, kalau pagi anak antum jam sekian di rumah anak. Sebagai anak kecil aja, ya. Biar belajar sama anak-anak, anak yang memantaunya, anak yang mengawasinya, ya. Kemudian sore atau yang malam, ya, ada lagi ikhwah lagi. Bisa seperti itu. Atau dibikin acara-acara. Atau antum sama istri antum, keluarga antum, bagaimana anak ini dibikin acara yang dia ini bukan berarti libur itu libur dari ibadah, libur dari taat kepada Allah, libur dari amal soleh. Jangan. Jangan. Dikasih aktivitas-aktivitas yang lainnya, yang di situ dia mendapatkan amalan soleh juga. Kalau di pondok dia bisa menghafal atau bisa murojaah misalkan, ya, 2 juz, ya. Maka di rumah walaupun dia murojaah mungkin 1 juz, ya. Cari yang lainnya, bentuk-bentuk amalan ibadah yang lainnya, ya. Suruh birulah dia menyapu ini, dikasih aktivitas, ya. Jangan sampai anak itu dilepas sehingga na'udzubillah min dalik, selesai liburan anak itu malas untuk kembali lagi ke pondok, bahkan tidak mau mondok. Atau juga dia mau mondok tapi sudah, ya, apa, ya, ada yang menarik bagi dia. Ya. Dan anak ingatkan juga terkait dengan HP, ya, tolong anak-anak dihindari dari HP ini. Ya. Karena, ya, ini HP terus Android ini betul-betul subhanallah. Anak-anak itu banyak menjadi korban dari HP Android. Jangankan HP Android, HP jadul saja, na'udzubillah, ya. Mungkin antum, ya, sering mendapatkan SMS-SMS, ya. HP anak saja yang jadul itu sering mendapatkannya. Dari, tidak tahu, ya, nomornya itu subhanallah, ya. Apalagi anak-anak yang tumbuh, dia remaja, ya, na'udzubillah. Mendapatkan SMS seperti itu, na'udzubillah, dia tertarik, hancur sudah, hancur, ya. Anak ingatkan ini, ya. Hancur, dihubungi nomor tersebut. Mungkin antum faham ini yang saya maksud, ya. Ya, karena ini terlalu sering Anda dapatkan. Mungkin dan ternyata HP Anda itu sama-sama. Mungkin dia punya program, chat, disebarkan. Itu dapat semuanya. Yang HP yang ini dapat, HP-nya istri juga. Sama, kalimat-kalimatnya sama ya. Nomor ini nanti hubungi. Kalau kalian kesepian, bahasa-bahasanya itu ngeri semuanya ya. Saya siap menemaninya. Bahasa-bahasa yang seperti itu ya. Ini kalau anak-anak sedang na'udzubillah ya. Itu lagi masuk usia remaja ini na'udzubillah ya. Antum kasih punya pegang megang HP sendiri, punya HP sendiri anak tersebut sudah hancur sudah ya. Enggak dikontrol sudah kalau punya HP ya. Kalau dia punya menghubungi neneknya, kasih ini hubungi nenek, ditunggu ya. Selesai ambil lagi. Walaupun HP jadul ya. Tapi kalau sampai dia punya HP sendiri na'udzubillah ya. Datang SMS-SMS yang seperti itu. Ya iseng-iseng akhirnya dia na'udzubillah min dalik. Kemakan sudah. Ya. Ya. Itu ya ikhwan. Yang perlu dijaga anak-anak kita ini selama liburan. Tolong diperhatikan anak ini. Anak yang soleh ini yang akan mendatangkan manfaat bagi orang tuanya. Tapi ketika anak itu tidak soleh ya. Maka orang tua tidak akan mendapatkan manfaat darinya ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a fastalathumus syayatin." Sungguhnya aku menciptakan hamba-Ku ini dalam keadaan hunafa, yakni condong kepada Islam ya. Kemudian fastalat humus syayatin, lalu syaitan memalingkan mereka ya, sehingga mereka menjauhi Islam ya. Ini memberikan faedah kepada kita semuanya untuk kita menjaga anak-anak kita dari gangguan syaitan ya. Syaitan baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Dan tidak ada daya dan kekuatan bagi kita untuk menghadapi syaitan khususnya dari kalangan jin ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ana nasihatkan kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala, banyak berdoa kepada Allah untuk kebaikan diri kita, kebaikan anak-anak kita ya. Jangan sampai kita jauh dari Allah sehingga kita naudzubillah min dalik ya, ditinggalkan oleh Allah ya. Dan kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati dengan perkara yang haram ya. Jangan sampai kita melakukan yang haram. Berupayalah kita untuk meninggalkan yang haram. Ingat Allah itu memiliki sifat cemburu ya. Innallaha yaghar, sungguhnya Allah itu cemburu ya. Dan wa ghairatullahi, dan cemburunya Allah, ayyatiya al-mu'minu maharramallah. Yaitu cemburunya Allah jika seorang mukmin itu melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ya, Allah punya sifat cemburu ya. Dan cemburunya Allah itu jika sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilanggar oleh seorang ya. Allah cemburu ya. Ngeri. Sifat cemburu ini ikhwan ya. Hati-hati dengan sifat cemburu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah mendengar yakni ucapan Sa'ad bin Ubadah. Yang kata Sa'ad bin Ubadah, dia mengatakan dia punya sifat cemburu pada istrinya ya. Dan ini cemburu yang wajar ya. Cemburu yang wajar, seorang laki-laki cemburu ya terhadap istrinya. Kata Sa'ad bin Ubadah, "Lau ra'aitu rajulan ya ma'amra'ati fadarabtuhu bisayf." Ya. Kalau seandainya aku melihat seseorang ya, bersama istriku, maka aku akan penggal dia dengan pedang. Perhatikan nih, karena cemburu. Dia punya istri, tiba-tiba ada seorang laki-laki bersama. Kalau aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, maka aku akan penggal kepala dia. Akan aku bunuh. Dan akan dikejar, akan dibunuh terus. Ini kenapa? Sifat cemburu yang ada pada Sa'ad bin Ubadah. Ya. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Sa'ad bin Ubadah ini ngeri kan, sifat cemburu yang seperti ini. Kalau aku dapati seorang laki-laki bersama istriku, akan aku bunuh orang laki-laki tersebut. Karena sifat cemburu, dan itu wajar. Ya. Jangan kita, wah, keras ini, ekstrim ini. Tidak, itu wajar. Ya. Dan harus ada sifat cemburu yang seperti itu. Ya. Artinya harus ada sifat cemburu itu. Jangan dibiarkan istrinya bersama laki-laki, na'udzubillah ya. Tidak ada sifat cemburu dia. Bahkan bangga ya. Na'udzubillah ya. Bahkan istrinya berdandan ini bangga kelihatan. Istrinya dilihat oleh orang lain ya. Dideketin, dipegang-pegang. Na'udzubillah ya. Karena istrinya cantik misalkan. Na'udzubillah ya. Tidak ada sifat cemburu dia ya. Nah. Laki-laki itu harus punya sifat cemburu terhadap istrinya ya. Kalau aku melihat seorang laki-laki ya. Kata Sa'ad bin Ubadah. Bersama istriku, maka aku penggal leher orang tersebut. Akan aku bunuh orang tersebut. Karena sifat cemburu. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Atajabuna min ghairati Sa'ad?" Apakah kalian heran tentang gairahnya Sa'ad, tentang cemburunya Sa'ad? Heran kalian? Dia mengatakan, kalau aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, aku akan aku penggal orang tersebut. Kamu heran dengan girahnya, cemburunya saat ini? Maka kata Rasulullah melanjutkan ucapannya, wa ana aghyaru minhu, dan aku lebih cemburu daripada dia. Bisa dibayangkan bagaimana cemburunya Rasulullah. Kalau saat saja ada istrinya, ada orang laki-laki bersama istrinya, akan dipenggal, akan dibunuh laki-laki tersebut. Bagaimana Rasulullah? Yang Rasulullah mengatakan, aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Dan kata Rasulullah, wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Ya. Kalau orang sifat cemburunya timbul ya, kawan, ya. Kayak Sa'ad bin Ubadah tadi itu. Ada laki-laki bersama istrinya, wah, karena sifat cemburu, maka akan dia siksa sampai dia mati. Ngeri kan? Rasulullah lebih cemburu dan Allah lebih cemburu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani cemburunya Allah jika seorang mukmin itu melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani siap-siap dengan mendapatkan siksaan dari Allah bagi orang-orang yang melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Siap-siap untuk mendapatkan siksaan dari Allah tabaraka wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an ya. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah kemudian dia lakukan, ini mendatangkan gairatullah, cemburunya Allah. Dan kita harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendapatkan siksa, mendapatkan azab dari Allah tabaraka wa taala. Karena sifat cemburu itulah Allah haramkan al-fawahish ya. Sesuatu yang perbuatan-perbuatan yang keji ya. Jangan sampai kita melakukannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Terkait dengan amalan ini, maka seorang harus cerdik di dalam beramal ya. Karena waktu kita ini terbatas. Amalan-amalan soleh itu terlalu banyak. Ragamnya, jenisnya terlalu banyak amalan soleh itu ya. Mau begini, mau melakukan ini, banyak peluang-peluang ya. Tetapi kesempatan yang ada pada diri kita ini amat pendek ya. Banyak amalan-amalan ini ya, banyak amalan-amalannya. Amalan soleh itu terlalu banyak ini, terlalu banyak ya. Tinggal kita harus pandai-pandai mana yang menjadi target utama. Seorang wanita yang telah dinikahi oleh seorang. Banyak birrul walidain bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Tapi untuk wanita yang paling afdol, yaitu mencari keriduan suami. Ya. Kalau seandainya orang tua minta memerintahkan sesuatu, suami memerintahkan sesuatu, maka wanita yang afdol adalah mentaati suaminya. Kalau seandainya tidak bisa digabungkan hal tersebutnya. Nah, ini cari yang afdol. Demikian juga amalan-amalan yang terlalu banyak. Yang ini pahalan sekian, yang ini sekian, sekian, sekian, sekian. Maka bagi kita yang telah mengetahui ya, hal ini, maka mencari amalan-amalan yang paling banyak mendatangkan pahala. Qiyamul lail bagus. Ya. Puasa sunnah bagus. Ya. Ya. Bagus. Dan itu dilakukan, tidak mengapa. Baca Al-Quran bagus. Ya. Misalkan ada orang, dia masya Allah rajin baca Al-Quran. Masya Allah pagi, siang, sore, malam rajin baca Al-Quran. Masya Allah. Bagus. Ada orang yang senang sholat ya. Dia sholat ya. Sholat sunnah ini, sholat sunnah. Wah rajin sekali ya. Semua sunnah-sunnah Nabi dalam masalah sholat dia kerjakan semuanya ya. Ba'da subuh misalkan ya. Kalau menerapkan ya. Dia habis sholat duduk zikir dia. Ini banyak keutamaannya ya. Zikir ya. Zikir ba'da sholat ya. Habis itu dia zikir sobah wal masa. Habis itu dia, masya Allah, banyak loh ya. Dia sebelum terbit ketika terbit matahari, ya, dia sholat, ya, sholat sunnah. Sebelum keluar dari masjid, ya, sholat sunnah. Masya Allah, itu sudah waktu kira-kira sudah hampir 1 jam itu sudah. Ya, habis itu dia, ini kan sunnah semua ini, ya. Setelah kecuali sholat wajib, sholat subuh ya. Habis itu dia melakukan, wah. Banyak kegiatan-kegiatan yang sunnah ya. Baca Al-Quran misalnya. Dia senang baca Al-Quran. Baca Al-Quran ya. Terus ya karena gak ada kerjaan. Dia memang orang kaya dan sudah ada yang ngerjakan usaha-usaha dia. Dia baca Al-Quran ya. Terus sampai menjelang duhur. Sebelum adzan mungkin setengah jam sebelum adzan dia datang ingin meraih keutamaan di shof pertama ya. Bagus kan? Nah, datang dia di shof pertama baca. Baca Al-Quran lagi ya. Ketika adzan berhenti dia sholat sunnah. Habis sholat sunnah masih ada waktu dia doa, ya. Berdoa bainal adzan wal iqamah. Ya. Habis itu sholat sunnah, sholat wajib. Kemudian sholat sunnah lagi. Ya. Kemudian dia baca Al-Quran lagi misalkan. Masya Allah. Ya. Ketika diminta tahun, aduh, anak ada aktivitas masih ya. Betul dia aktivitasnya baca Al-Quran, sholat ini sebenarnya. Tapi apa? Pahalanya dia untuk dia saja cuma ya. Dia mati sudah selesai, sudah terputus sudah. Dia melakukan sholat selama ini sekian ribu atau sekian juta rakaat. Ya itu pahalanya itu aja sudah. Nah, diminta tahun enggak mau dia ya. Tahun ini tahun itu enggak mau ya. Sibuk dengan sholat ini yang sunah-sunah tadi. Belajar tidak mau, yang penting kan amalannya. Saya mendatangkan amalan ini untuk akhirat saya. Bagus ya. Tidak mau belajar. Ya. Yang penting saya sudah tahu tata cara sholat, tata cara wudu, dikir, sudah itu sudah cukup sudah. Ya. Kan yang penting amalannya. Ya. Tapi pahala dia ini ya segitu itu aja cuma. Meninggal sudah terputus sudah. Ya. Kalau seandainya ada orang yang seperti itu ya. Sibuk sholat, baca Al-Quran, doa, terus zikir ini, terus. Kerjanya gitu terus ya. Karena sudah dicukupi masalah dunia dia. Misalnya. Diminta tahunnya ya. Untuk ngajar, untuk nasmi, gak mau dia ya. Untuk membimbing, ngawasin anak-anak, gak mau dia. Padahal punya waktu sebetulnya ya. Oh iya, saya baca Al-Quran sudahlah cukup di sini. Waktu saya gunakan untuk ngajari. Kalau dia ngajari anak membaca Al-Quran ya, dan bisa anak tersebut membaca Al-Quran, dia ngajarkan cuma 1 jam. Setiap hari 1 jam, diminta waktu 1 jam. Dia ketika 1 jam paling membaca 1 juz misalkan. 1 juz. Dia punya murid 4 cuma ya. Diajari sampai bisa membaca Al-Quran, sampai dia menghafal, sampai hafid misalkan. Masya Allah. Punya 4 orang cuma ya. Meninggal orang ini, dia punya 4 murid ini cuma. 4 murid ini setiap harinya membaca 3 juz ya. 4-4-nya, 12 juz dia setiap hari. Ya. Dan ini terus mengalir terus. Selama dia hidup anak ini terus mengajarkan. Dan dia punya murid lagi. Wah, luar biasa. Satu muridnya punya 44 sudah. Setiap hari anak ini 4 tambah 10, masing-masing 44 semuanya. 44 ini setiap harinya 3 juz, tinggal ngitung sendiri sudah. Ngitung sendiri. Tapi setan gak mau yang seperti ini. Dicari yang untuk dia saja cuma. Nah ini akhwan, cari amalan yang banyak mendatangkan pahala ya. Terkhusus anak-anak kita ini, modal yang amat besar. Tolong bagaimana target kita menjadi anak ini menjadi anak yang soleh. Butuh perhatian dari kita. Butuh diarahkan, butuh dibimbing. Dibiasakan yang baik. Jangan punya alasan, dia masih kecil. Tidak apa-apa ya. Kan tidak berdosa, hati-hati. Kalau sudah anak itu terbiasa dengan yang buruk, sulit ketika besar berubah dari keburukannya itu. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali orang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, jangan enggak apa-apa masih kecil, enggak apa-apalah, enggak usah sholat subuh, enggak apa-apalah, enggak usah sholat, enggak apa-apalah. Enggak dibiasakan dengan yang baik, enggak mau sholat sampai dewasa, enggak mau sholat akhirnya. Enggak mau beradab yang baik, akhirnya adabnya buruk terus. Ingat, hati-hati ya ikhwan, hati-hati dengan anak-anak kita ini ya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.